Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Kewajiban atas kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk membimbing umat ini, dan dengan dakwah beliau manusia dikeluarkan dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Qala Allahu jalla wa ala: Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penolong orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah azza wa jal dengan fadail, dengan keutamaan-keutamaan, dengan kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Dan di antara keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah berikan kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah jawami'ul kalim, yakni ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam ringkas, pendek, namun demikian dalam dan mengandung makna yang sangat luas. Itulah kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam di antara kekhususan yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita akan mendengarkan salah satu kalimat-kalimat Nabi alaihi salatu wasallam yang ini merupakan jawami'ul kalim dan menjadi sebab seorang akan dikeluarkan oleh Allahu jalla wa ala dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kalimat-kalimat tersebut yang kita maksud adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca setiap muslim setelah salat subuh, setiap pagi setelah salat subuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah wa ghairuhu adalah Nabi alaihi salatu wassalam setiap pagi beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam selalu membaca doa ini setiap pagi. Al-Imam Ibn Majah rahimahullah memberikan judul untuk hadis ini, ma yuqalu ba'da salati subhi, apa yang dibaca sesudah salat subuh. Dan ini di antara azkar, di antara doa yang memang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam setiap pagi hari dan tidak beliau tinggalkan. Oleh karena itu, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan bentuk ittiba kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengikuti beliau adalah kita berusaha mencontoh salah satu sunnah beliau ini, membaca doa ini di waktu pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima olehmu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini di antara jawami'ul kalim, kalimat-kalimat Nabi alaihi salatu wasallam yang pendek namun mencakup makna yang sangat luas. Coba kita perhatikan, setiap orang yang hidup, setiap orang yang bangun pagi kemudian dia melakukan aktivitas di hari itu, apa sesungguhnya yang dicari? Sesungguhnya yang dicari dan diusahakan tidak lepas dari tiga perkara ini. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, atau rezeki yang thayyib, atau yang ketiga adalah amalan mutaqabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi yang keempat. Hanya tiga ini saja. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang pertama adalah mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Iya. Betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat. Dan di sini ada isyarah bahwasanya di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kita mohon kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat dan bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat misalnya ilmu tentang sihir, ilmu-ilmu perdukunan dan yang semisalnya, yang justru pelakunya akan jauh dari agama Allah dan akan keluar dari agama Allah. Itu contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling utama adalah ilmu agama yang mulia ini. Ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mengenal agama yang mulia ini. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang bermanfaat yang paling utama yang kita mohon kepada Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Wa ma'rifatun Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengan ilmu ini manusia akan terbimbing. Manusia akan mengerti jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan mengerti jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini permohonan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap pagi kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari tiga permintaan ini, ilmu, rezeki dan amalan, yang disebutkan pertama kali oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah mohon ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena perkara-perkara yang berikutnya, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal dan juga amalan yang diterima, tidak lepas dari ilmu yang diketahui oleh seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya. Dengan ilmu seorang akan mengerti mana harta yang halal dan mana harta yang haram. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan harta yang thayyib ketika dia tidak mau membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan mengerti jalan-jalan yang halal dan juga jalan-jalan yang haram. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali juga dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, dari perkara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang thayyib. Rezeki yang thayyib. Di sini ada isyarah bahwasanya rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang thayyib, yang baik, halalan thayyiba, dan ada rezeki yang tidak halal, al-khabith, yang buruk. Dan sesungguhnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh dan yang kita dapatkan adalah rezeki yang thayyib, walaupun sedikit. Namun ketika rezeki itu thayyib, halal, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan memberikan pengaruh yang baik untuk diri kita, untuk badan kita, untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Hendaknya setiap hamba berusaha untuk memilah dan memilih mana harta yang halal, mana harta yang haram. Sungguh, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di antara pengaruh makanan yang tidak thayyib adalah tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar as'asa akhdar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Nabi alaihi salatu wasallam mengisahkan tentang seorang yang melakukan perjalanan yang panjang dan seorang musafir doanya makbul diterima. Dalam keadaan kusut masai, mengangkat kedua tangannya dan mengangkat kedua tangan termasuk sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia memanggil Allah, "Ya Rab, ya Rab, ya Rab," mengulang-ulang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum juga haram. Wa malbasuhu haram, dan yang dia pakai adalah haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diliputi dengan perkara yang haram. Fa anna yustajabu lah. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa pentingnya doa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ar-rizqal halal, rezeki yang halal, ar-rizq at-thayyib, rezeki yang thayyib. Karena hanya dengan yang thayyib saja kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-amal al-mutaqabbal. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Namun yang terpenting adalah apakah ibadah kita sesuai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan ibadah salat belum tentu salatnya diterima. Seorang berwudu belum tentu wudunya diterima. Seorang bersedekah belum tentu sedekahnya diterima. Apakah kita tidak mempedulikan perkara ini? Tentu seorang muslim memohon kepada Allah amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya nanti pada hari kiamat dipanggil tiga orang yang semuanya melakukan amalan-amalan yang besar namun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang pertama adalah orang yang mati di medan peperangan. Rajulun ustushhida. Seorang yang lahiriahnya mati di medan laga. Mati di medan peperangan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, maka dia pun mengakui nikmat-nikmat Allah tersebut. Mengakui nikmat-nikmat Allah tersebut. Kemudian Allah bertanya kepadanya, dikatakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau gunakan nikmat-nikmatku itu? Kemudian dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhidtu." Ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmat itu untuk aku perang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Demikian dia mengatakan di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka qatalta liyuqal annaka jari." Tetapi engkau ketika berjihad, ketika engkau berperang, agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Faqatila, dan sungguh manusia telah menyebutmu sebagai orang yang pemberani. Faumira bihi, maka diperintahkan malaikat untuk menarik orang ini. Fasuhiba ala wajihi hatta udkhila finnar, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya seorang yang beramal, betapa ruginya orang yang telah mengeluarkan hartanya dan jiwanya namun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimanur rahimakumullah. Sungguh tiga perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat penting yang kita butuhkan setiap saat. Oleh karenanya Nabi Ali salatu wassalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikan untukku ilmu yang bermanfaat dan bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Warizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib ya Allah dan bukan rezeki yang khabith. Wa amalan mutaqabbala, dan aku minta kepadamu ya Allah amalan-amalan yang diterima dan bukan amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mengikuti Nabi Ali salatu wassalam dan mengamalkan doa ini setiap hari di waktu pagi sebagai bentuk kita mengikuti Nabi Ali salatu wassalam, dan agar kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang berjihad untuk Allah, seorang menuntut ilmu untuk Allah, seorang bersedekah untuk Allah, bukan untuk dikatakan sebagai pemberani, bukan untuk dikatakan sebagai seorang yang alim, bukan dikatakan dan untuk dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Amalan dilakukan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, amalan ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Berwudu tidak sekedar berwudu, namun berwudu yang sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Salat tidak sekedar salat, namun salat yang sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Menyembelih hewan kurban juga tidak sembarang menyembelih, namun menyembelih sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah suatu saat ada beberapa orang atau orang yang berwudu di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam tergesa-gesa dalam wudunya. Ketika mencuci kakinya, ternyata bagian tumit tidak terkena air, tidak sempurna di dalam dia melakukan wudu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat suaranya seraya beliau mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak basah, yang tidak terkena air, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika wudu tidak sempurna, maka tidak diterima wudunya dan berpengaruh pada salat yang dia lakukan, juga tidak sempurna dan tidak sah salat yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ibadah salat juga demikian. Tidak sekedar dan tidak sembarang kita melakukan salat, namun Nabi telah berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana aku salat. Suatu saat ada seorang masuk ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, dan Nabi ketika itu sedang duduk. Orang tadi kemudian salat. Setelah selesai salat, mendekati Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli," kembalilah, ulangilah salatmu karena engkau belum salat. Maka dia pun mengulangi sholatnya, karena Nabi mengatakan, kamu belum sholat, belum sah sholatmu. Maka dia pun mengulangi yang kedua kalinya. Namun Nabi ternyata masih mengatakan, ulangi sholatmu, kamu belum sholat, sampai tiga kali. Kemudian setelah itu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni, ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini, maka ajari aku, beritahu aku ilmunya. Lihat betapa pentingnya ilmu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada orang ini tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam sholat. Ternyata orang ini tidak tumakninah dalam sholatnya. Setiap rukun yang kita lakukan harus tumakninah. berdiri dengan tuma'nina, rukuk dengan tuma'nina, bangkit dari rukuk juga dengan tuma'nina, sujud dengan tuma'nina. Yakni ketika kita sujud, ketika kita rukuk, rukuk sampai sempurna, sujud sampai sempurna, berdiri sampai sempurna, tenang, baru kemudian kita membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan ketika itu. Rukuk sampai sempurna, setelah sempurna membaca subhana rabbiyal azim. Sujud sampai sempurna, baru kemudian mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk berusaha dan menembus sebab agar kita diterima amalan-amalannya. Yang pertama dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dengan dan yang kedua dengan terus menuntut ilmu agar ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah jalla wa ala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan harta dan rezeki yang thayyib dan juga amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.